urusan kamu saja. Aku juga gak larang kok kamu pakai lipstick atau parfum. Tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik. Bahkan yang sederhana mungkin lebih baik.